Bagaimana hukumnya orang Islam mendoakan orang di luar Islam? Mendoakan boleh, tapi doanya ya Allah berikan kepada mereka hidayah. Mendoakan orang di luar Islam hukumnya boleh, tapi doa untuk hidayah, ya Allah berikan dia petunjuk. Dan mendoakan dan minta doa kepada orang di luar Islam tidak boleh. Sebab apa? Doa yang dipanjatkan oleh orang di luar Islam itu menolak malaikat, karena dia menyebut selain Allah. Maka kalau Anda meninggal, misalnya, Anda tidak usah minta orang-orang Kristen tolong datang doakan saya, malah itu menjauhkan malaikat. Sebab doa orang mukmin mendatangkan malaikat dijawab oleh Allah. Tapi kalau di rumah Anda ada orang di luar Islam berdoa, itu menjadikan barokah dan rahmat jauh yang datang adalah kutukan. Kadang-kadang ada orang bangga di dalam rumahnya, wah orang Kristen pada berdoa di situ. Hati-hati tuh, menjauhkan rahmat. Karena apa? Sudah dijelaskan, setiap ada orang berdoa kepada selain Allah, malaikat rahmat jauh semuanya. Berarti rumahnya dijauhi dari malaikat rahmat. Nah ini, jadi barangkali toleransi kita, kalau ada orang Kristen datang ke rumah kita, ya enggak usah doa, ya enggak usah mendoa. Kita udah usah minta doa, kalaupun dia doa semau dia, malaikat tetap saja duduk bersama kita. Yang bermasalah kita ridho, oh Masya Allah doain ini, semoga diterima. Diterima oleh siapa? Diterima oleh Tuhannya. Berbahaya. Berbahaya.